لله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-119. Sebelum kita lanjut, di sini ada faedah tentang hukum doa saat tasyahud akhir dengan doa yang kemarin kita baca. Siapa yang hafal doanya? Man? Allahumma. Nah, doa pelindung dari adab kubur, adab neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Nah, ini apa hukumnya? Ya, boleh dibaca, boleh tidak, atau harus dibaca? Taib, qala ma hukmu doa fit tasyahudil akhir biha ulail arba. Apa hukum doa pada tasyahud akhir dengan empat perkara ini? Jadi hukum membaca doa Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ini hukumnya apa? Taib. Sebelumnya awalan kulna fit tasyahudil akhir lima ja'a fi riwayatin li Muslim. Idza faragha ahadukum min atashahudil akhir falyata'awad billah min arba'in. Jadi hadis yang tersebut dalam riwayat Muslim, jika salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhir, hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dengan empat perkara yang disebutkan dalam doa. Amma aqwalu ahli ilmi fal qaulul awwal, adapun ahlul ilmi mereka memberikan pendapatnya tentang doa ini apakah wajib atau tidak. Al qaulul awwal, pendapat yang pertama, annahu yajib at-ta'awudz billah min haula'il arba, wajib berlindung kepada Allah dari empat perkara ini. Berarti kalau tidak membaca dosa. Wa huwa qawlu Tawus wa Ibnu Hazmin wa ikhtarahu Syaukani wa Sunani wa qala Ibnu Hazmin aidan yajib fi tasyahudil awal. Di antara yang berpendapat dengan wajibnya doa ini diucapkan ketika tasyahud akhir adalah Tawus, Ibnu Hazm, dipilih juga oleh Al-Imam Syaukani, Sunani. Bahkan Ibnu Hazm berkata wajib juga dalam tasyahud awal, tetapi ucapan beliau ini terbantah dengan hadis. Tasyahud awal tidak wajib. Bahkan sholawat pun tidak wajib, boleh tapi tidak wajib. Sholawat atas Nabi. Al-qaulu tsani la yajib. Pendapat yang kedua tidak wajib. Jadi silahkan dibaca, silahkan tidak dibaca. Wa huwa qaulu jumhuri ahli ilmi. Ini pendapat jumhur. Wa ba'dhum idda'al ijma' ala adamil wujub. Bahkan sebagian mereka mengklaim adanya ijma' atas tidak wajibnya doa ini. Qala Ibnul Mundhir wa laula khabaru Ibni Mas'ud yakni bihi qauluhu tsumma liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Kalau bukan karena ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, yakni beliau meriwayatkan hadis yang hadis ini adalah hadis yang dipakai oleh jumhur sebagai hujah bahwasanya doa dari empat macam ini enggak wajib, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa itu? Tsumma liyatakhayyar, kemudian hendaknya dia memilih minad du'a, daripada doa masya'a, apa yang dia kehendaki. Artinya setelah selesai tasyahud, maka silahkan pilih doa-doa yang dia kehendaki. Jadi enggak harus doa ini. Ya, ini maksudnya. Nah, sehingga ini dijadikan hujah oleh jumhur bahwasannya memohon perlindungan dari empat perkara ini enggak wajib. Lakana hadza yajib. Maka sungguh jika tidak ada riwayat ini, maka berdoa dengan empat hal ini wajib. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bih. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan dengannya. Baik. Jadi dalam riwayat Muslim tadi, Nabi memerintahkan fal yasta'id, hendaknya berlindung terhadap Allah dari empat ini. Nah, ini perintah. Sedangkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud menyatakan hendaknya seseorang memilih doa yang dia kehendaki. Artinya satu sisi Nabi menyatakan harus membaca doa ini, satu sisi menyatakan silahkan pilih. Nah, kalimat ini dipakai untuk menerjemahkan atau mensyarah yang tadinya wajib menjadi apa? Boleh. Ini kata jumhur. Tetapi para ulama disebutkan dalam kitab Al-Awsat, Al-Ihkam, Syarah Muslim, Fathul Bari, Suburus Salam, Nailul Autor, menyebutkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat pada perkara ini adalah pendapat yang pertama. Bahwasanya membaca doa Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabin nar, itu hukumnya wajib. Taib. Dan kalimat wajib di sini, ya, itu adalah hukum di bawah hukum rukun, ya, di bawah hukum rukun. Artinya, barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka tidak membatalkan sholatnya. Jadi dalam sholat itu ada tiga tingkatan hukum. Yang pertama rukun, ini kalau ditinggalkan batal sholatnya, tidak sah. Bahkan kalau dia lupa, maka harus didatangi, tidak mencukupkan sujud sahwi. Ini kalau yang rukun. Nah, di bawah gerakan rukun ini ada gerakan wajib. Ya, ada gerakan apa? Wajib. Nah, yang wajib ini kalau dia tinggalkan, ya, atau terlupakan, maka cukup sujud sahwi. Ini gerakan yang kedua, yang wajib. Adapun yang mustahab, ini enggak wajib sujud sahwi. Tapi kalaupun mau melakukan sujud sahwi pun tidak mengapa. Ini tiga apa? Tingkatan hukum dalam sholat. Nah, doa ini di tingkatan yang kedua yang wajib ini. Ini dipahami. Jadi ada gerakan rukun, ada gerakan wajib, ada gerakan mustahab. Ini dalam sholat. Maka di sini juga perlu dimengerti bahwasanya sujud sahwi itu hanya untuk mengganti gerakan wajib dan gerakan yang mustahab. Sujud sahwi. Adapun gerakan yang rukun tidak cukup dengan sujud sahwi, tapi harus didatangi kemudian baru nanti sujud sahwi. Itu juga gerakannya rukun. Gerakan sholat semuanya rukun rata-rata, kecuali tasyahud awal. Ya, gerakan-gerakan sholat mayoritas rukun kecuali tasyahud awal. Itu bukan rukun, itu wajib. Dan bacaan sholat rata-rata wajib. Ini mudah untuk mengingat. Jadi nanti kalau misalkan kita lupa dalam sholat, yang kita lupakan itu apa? Gerakannya atau bacaannya. Maka ini untuk mempermudah kita menghafal. Semua gerakan sholat rata-rata rukun, kecuali tasyahud awal. Ya. Adapun bacaan sholat rata-rata wajib, kecuali empat. Empat ini rukun. Apa yang pertama? Takbir, takbiratul ihram, al-fatihah, tasyahud akhir, kemudian apa? Salam. Selebihnya wajib. Ini untuk mempermudah apa? Kita menyeleksi mana yang kita lupa dalam gerakan-gerakan sholat. Jangan sekedar diganti dengan sujud sahwi. Karena kalau yang ditinggalkan rukun, sujud sahwi tidak bisa menutupnya. Tapi harus didatangi baru kemudian nanti sujud sahwi. Tapi kalau gerakan-gerakan yang wajib, maka dicukupkan dengan sujud sahwi. Nah, di antara hujjah daripada hujjah para ulama untuk membantah pendapat jumhur, tadi kan yang dirojihkan pendapat yang pertama, wajib. Kalau jumhur menyatakan pendapatnya mustahab. Nah, di sini di antara argumentasi untuk mematahkan ya, hujjahnya jumhur dengan hadis yang mereka bawakan dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwasanya hendaknya seseorang itu setelah tasyahud memilih doa yang dia inginkan. Mereka menyatakan fa inna takhyira la yunafil wujub. Ya, adanya pilihan dalam riwayat Ibnu Mas'ud tadi untuk memilih doa yang dia kehendaki, ini tidak meniadakan wajibnya doa dari empat perkara ini. Ya, tidak menafikan, tidak membatalkan. Ya. Kama fi kafaratil yamin. Sebagaimana yang demikian terdapat dalam tebusan sumpah. Jadi kalau orang sumpah kemudian dia mengingkari maka ditebus. Fa'inal kafaroh wajib, kafarohnya wajib. Ya, tetap. Tetapi ada pilihan. Wa yajuzulaka an tukafiro bi'ihda thalathin. Wajib untuk mengkafaroh, menebusnya dengan salah satu dari tiga. Membebaskan budak, memberi makan atau memberi pakaian. Baik, demikian juga dalam masalah haji. Haji itu ada tiga, ada pilihan. Bukan berarti kemudian pilihan ini menyatakan haji itu gugur. Ya, jadi pernyataan takhyir, pilihan itu tidak ya, dipahami menggugurkan atau menurunkan hukum yang tadinya wajib menjadi sunnah. Jadi beliau memberikan apa permisalan seperti kafaroh yamin. Kafaroh yamin kan tahyir, ada tiga. Ya, bukan kemudian menyatakan kafarohnya ini sunnah, tidak. Tapi pilih, tetap wajib. Nah, demikian juga dalam doa ini. Nah, di antara yang menyatakan ucapan tadi adalah Ibnu Rusdin. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Jilid yang kedua, halaman yang ke-273. Nah, beliau menyatakan di sana, laisa takhyiru fi ahadi syai dalun ala adami wujubih. Adanya pilihan terhadap satu dari beberapa hal, ya, bukan menunjukkan atas tidak wajibnya perkara tadi. Jadi kalau misalkan kita suruh milih tiga benda misalkan, ya, pilihlah, berarti tetap perintahnya wajib, tetapi salah satunya harus diambil. Bukan kemudian, wah berarti kalau kita suruh milih berarti bebas, boleh milih, boleh enggak. Tetap milih, tapi silahkan pilih satu dari tiga ini. Jadi kalimat memilih bukan berarti menggugurkan yang wajib, tapi tetap dihukumi wajib, cuma mana yang mau diambil, maka dipilih. Faqad yakunu aslu syai'i wajiban. Bisa jadi asal sesuatu itu wajib. Ya, perintahnya wajib. Wa yaqa'u takhyir fi wasfihi. Tetapi terkadang ada pilihan dalam hal pensifatannya. Nah, argumentasi jumhur tadi menukilkan sebagian katanya ada ijma'. Oh, ijma' kalau ini itu mustahab. Nah, ini juga dibantah. Wa amma da'wal ijma', adapun argumentasi jumhur katanya ada ijma' dalam perkara ini tentang istihbabnya, faqad raddaha Al-Hafidz Ibnu Hajar. Telah dibantah secara ilmiah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Faqala, kemudian beliau berkomentar, wa fihi nadhar, di dalamnya masih ada diskusi atau masih perlu diteliti lagi. Fihi nadhar, maksudnya masih perlu diteliti. Ini kata beliau. Nah, ini diantara pendapat yang terkadang jumhur pun belum tentu benar. Jika memang hujah mereka ternyata masih bisa digagalkan dengan hujah yang lebih kuat. Tapi rata-rata apa yang dibawakan oleh jumhur itu yang terkuat. Karena apa? Dalam satu masalah ini yang memandang banyak. Sehingga cenderung keputusan orang banyak dalam memandang satu masalah itu lebih mendekati kesempurnaan dibanding seseorang yang memandang satu masalah. Contoh meja ini saja. Kalau kita memandangnya dari arah ujung sana, meja ini akan berbentuk segitiga, ya. Atau enggak akan kelihatan ujung sini. Ya. Nah, tapi kalau yang mandang rame-rame, gimana sana seperti ini? Oh, berarti segi empat. Oh ya betul. Maksudnya apa, rata-rata yang ya mendekati kebenaran itu adalah jika diputuskan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Karena mereka sudah gampangnya sudah mengitari masalah tadi. Tapi bukan demikian kemudian kita menyatakan kalau sudah pendapat jumhur itu benar. Tidak. Karena jumhur pun juga manusia, cuma mendekati kebenaran. Dan pendapat Ibnu Hazm, beliau ini termasuk Dhahiriyah kalau tidak salah. Jadi ulama yang berpendapat dengan dhahir-dhahir hadis. Hadis ngomong A, A, B, B. Nah, pendapat beliau, bahkan isti'adzah dari empat perkara ini wajib pada tasyahud awal. Kata beliau. Ini juga disusul pendapat ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari jilid 2 halaman yang ke-587. Nah, beliau berkomentar pendapat Ibnu Hazm ini, faqala afrata Ibnu Hazmin. Telah melampaui batas apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Ya, tidak tepat, tidak sesuai dengan dalil. Dan ini diantara ya sabkulisan terkadang seseorang itu dalam satu pembahasan karena mungkin keterbatasan sebagai manusia dan dia melihat dari arah pandang dia sesuai dengan apa yang Allah bukakan pada dia, kemudian berkata dengan apa yang beliau simpulkan setelah membahas ternyata kesimpulan itu salah misalkan. falahum ajrun, maka mereka pahala. Ya. Adapun kita yang melihat bahwasanya apa yang mereka katakan ini ternyata kok salah, ya jangan diikuti. Bukan kemudian kita ngomong mereka kan ulama, enggak mungkin salah, enggak. Tapi lo ya. Kalau misalkan suruh milih mana pendapat yang lebih kita pilih, pendapat antum atau pendapat ulama? Ya pendapat ulama yang kita pilih. Siapa antum misalkan? Siapa kita? Gitu ya. Tapi kalau antar mereka, ya maka diambil mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Gitu. Karena diri kita dalam perkara-perkara yang sifatnya ilmiah seperti ini belum punya kaki yang kuat, belum punya tangan yang panjang, ya untuk menerapkan dalil-dalil, kaidah-kaidah, usul-usul untuk menguatkan satu pendapat. Taib, ini terkait dengan apa? Isti'adah, doa. Apa tadi? Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini dari dua pendapat yang ada, wajib dan mustahab, maka yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang menyatakan wajib. Taib qala al haditsu tasi' asyara ba'dal mi'ah an Abdullah ibni Amr ibn al-As an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar? Ismail. Abu Bakar Jilan. Nebak aja gak apa-apa. Siapa itu namanya? Rehan. Kalau itu Ibrahim ya? Siapa? Siapa namanya? Hafid. Rafiq. Apa Rafiq? Siapa? Rehan Rafiq. Ozan. Kasa. Sil. Krom. Man. Bani. Rahman. Mal. Rehan. Abdullah bin Quhafah. Abdullah bin Quhafah. Mana ini kok enggak ada yang ada muka yang belum apa? Komplit. Ke mana? Ya Siddiq sama siapa? Akmal mana? Sajan. Baik. Abdullah bin Quhafah. Ahsanta. Beliau berkata kepada Rasul, ya Rasul, ajari aku doa yang akan aku pakai dalam sholatku. Ini riwayat lain. Qala qul Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Katakanlah wahai Abu Bakar, ya Allah, sungguhnya aku mendzalimi jiwaku dengan kedzaliman yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, yang tidak ada pemaaf atau pengampun dosa kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, ampuni aku dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafur rahim. Nah, ini juga doa yang sahih, boleh diucapkan. Mau digabung. Nah, atau dengan doa yang lain. Di sujud tentunya ya. Yang diperbolehkan dan diperbanyak doa. Taib. Qala ma'nal ijmali talab Abu Bakrin As-Siddiq minan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan liyad'u bihi fi salatihi. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Afdhalun nasi ba'dal anbiya 'alal itlaq. Manusia terbaik setelah para nabi secara mutlak. Abu Bakar. Ya. Al-mashhud ahadul mashhud lahum bil jannah. Salah seorang yang dipersaksikan dengan surga Abu Bakar. Tapi masih meminta Nabi alaihi salatu wasalam apa? Doa. Ya akan dia ucapkan ketika sholat. Dan apa isi doanya ini? Ya. Meminta kepada Allah agar supaya apa? Menjauhkan daripada kedzaliman. Mengampuni daripada kedzaliman. Diampuni dosa-dosanya. Ampunan dan rahmat. Kurang apa rahmat yang Allah berikan kepada beliau? Bisa menemani apa? Afdolul khalqi, manusia terbaik. Ya, bisa bersanding dengan manusia terbaik. Bahkan anaknya dinikahi oleh manusia terbaik. Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi bagaimana kesemangatan mereka para salaf? Fa arsyadahu sallallahu alaihi wasallam an yad'a bi hadha ad-du'a an-nafi'. Kemudian Allah bimbing, Allah berikan ya, permintaannya doa dengan doa yang bermanfaat ini. Li'annahu istamala 'alal asbab an-nafi'ah li husulil ijabah. Kenapa? Di dalam doa ini terkandung sebab-sebab yang bermanfaat untuk menghasilkan terkabulnya doa. Ya, mengakui kedzaliman. Ya, kita ini semuanya zalim pada diri kita sendiri dan berapa banyak dan begitu banyaknya kedzaliman itu. Terkadang kita kerasa, terkadang enggak kerasa. Ya, terkadang kita sudah berusaha baik ternyata saja masih zalim. Tidak hanya mendzalimi diri, terkadang mendzalimi orang. Ya, demikian pula dosa. Ini semuanya penghalang dari penghalang apa? Doa. Sehingga di sini apa? Tercangkup doa ini adalah sebab-sebab yang bermanfaat untuk menghasilkan ijabahnya doa. Apa yang pertama? Faqadiftataha atau faqadiftutiha bil'tiraf bidzulmil katsir li nafsihi. Dibuka dengan pengakuan zalim yang banyak pada dirinya. Ya. Dan ini diantara kebaikan seorang hamba. Apa itu? Rahimallahu imra'an ya'rifu qadra nafsah. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Siapa saya ini? Di mana saya ini? Seberapa besar diri saya ini? Dia pandai menempatkan dirinya. Dia pandai membawa dirinya. Tidak menempatkan dirinya di tempat yang tidak pantas untuk dirinya. Nah, maka sebagian para ulama pun menyatakan apa? Perbanyak mengenali diri sendiri. I'rif qadra nafsak, kenali dirimu. Wa taqsir minha fi janibi haqqillah ta'ala, dan betapa kurangnya dalam hal menjalankan hak-hak Allah Ta'ala. Kurang, sembrono, sembarangan. Tsumma ifradullah Ta'ala bi isda'il maghfirah. Ya, kemudian apa? Menyendirikan Allah Ta'ala dalam meminta ampunan. Wasitri, meminta tirai penutup daripada aib, wal ihsan, dan meminta apa? Kebaikan. Wa hadza yatadammanu sidqul iltija'i wa hiraratit tulab. Ini mencangkup betul-betul jujurnya dalam kembali, ya, dan kerasnya dalam memohon, berkobar dalam meminta, betul-betul semangat. Ba'da hadhihi tawassulat an-nafi'ah, dan setelah tawassul-tawassul yang bermanfaat ini diantara tawassul yang diperbolehkan. Tawassul dengan pengakuan dosa, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan doa. Talaba minhul maghfirah wahdahu. Setelah meminta tawassul, ya, memohon Allah Subhanahu wa taala dengan perantara-perantara ini yang bermanfaat, dia meminta kepada Allah ampunan, ya, untuk dirinya. Jadi menyendirikan meminta kepada Allah ampunan. li'annahu la yaqdiru 'alaiha ghairuhu, karena enggak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah. Ya. Wala yajzalu bahbatuha siwahu. Nah, wallah alam ini. Nanti kita carikan. Wa fi hadza talabu sitrid dzunub wasamah min anizalat. Dan di dalam ini pula ada permintaan penutupan daripada dosa, ditutup, dan minta maaf dari berbagai macam ketergelinciran. Ba'da hadza sa'alahu rahmah, setelah ini baru meminta rahmatnya. Allati hiyal khairul katsir, yang mana rahmat adalah kebaikan yang banyak. Wa khatama hadza du'a bitawassul ilaihi bisifatihil karimah, dan menutup doa ini dengan tawassul kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia. Fa innahu mattasafa bil afwi war rahmah illa liyajuda bihima ala ibadihi. Karena sungguhnya Allah tidak tersifati dengan ampunan dan rahmat kecuali untuk kedermawanan dengan keduanya terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah itu pemaaf untuk memaafkan hamba-hambanya. Dan Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Tidak ada dosa yang diperbuat oleh seorang hamba kecuali jika dia minta ampun dan taubat, pasti akan diampuni. Dosa apapun, syirik yang tertinggi daripada dosa, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika sebelum meninggal dia memohon ampun, bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Ini diantara apa sifat ampun, ya, sifat ampunan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. La siyamal muqbilina alaihi, apalagi orang-orang yang betul-betul menghadapkan diri kepadanya. Al multajiina ilaihi, yang kembali kepada Allah dengan betul-betul. Nah, sehingga tentunya dengan sifat-sifat yang maha luas, maha segala maha ini, amat rugi kita sebagai seorang hamba jika tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Untuk ma yukhadh minal hadith, insyaAllah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Naktafi ilahuna subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.